Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan yang menakdirkan kita untuk hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW. Mari kita luruskan niat kita hadir di tempat ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan ada tabir lain yang terlintas dalam hati ini, semata-mata untuk ta'lim, menambah ilmu, menambah wawasan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya memiliki 3 lembar paper yang mudah-mudahan insya Allah sudah ada pada Bapak dan Ibu. Kalau hari ini waktu kita sangat terbatas, kemudian tidak bisa dibahas semuanya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan paper itu menjadi bahan untuk belajar lebih lanjut dengan membuka langsung Al-Quran, dengan merujuk kepada ayat-ayat yang saya coba sitir di dalam paper itu. Topik kita hari ini tentang psikologi manusia. Suatu kajian yang mencoba untuk menelaah siapa diri kita, bagaimana kecenderungan yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita membawa diri ini supaya berada pada posisi yang benar. Mengawali bincang-bincang kita siang hari ini, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk terus meningkatkan iman dan takwa. Ini selalu disampaikan oleh Rasulullah setiap kali ada majlis. Jadi Rasul itu katanya punya kebiasaan, setiap kali ada majlis itu pesan yang beliau sampaikan pertama-tama ada tentang takwa. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah. Mari kita terus tumbuhkan kedekatan dan ketakwaan kepada Allah. Bapak dan Ibu, kalau di dalam Al-Quran, orang bertakwa itu ciri-cirinya, ini yang mungkin harus selalu kita ingat. Pertama, beriman kepada Allah, itu jelas. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini beriman kepada Allah. Karena kehadiran kita di sini itu disebabkan karena keimanan kepada Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Insya Allah kita semua juga yang hadir di sini senantiasa menegakkan sholat dengan konsisten. Sholat wajib yang 5 dipenuhi dengan sholat-sholat sunat yang dicatatkan Rasulullah. Orang bertakwa, kata Allah di dalam Al-Quran, ciri yang lainnya adalah selalu berinfak, mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dia tidak segan-segan dan dia tidak merasa sayang dengan hartanya. Infak. Kata Allah, orang bertakwa itu kalau berinfak, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Itu jelas ayatnya. Jadi kalau ada orang yang kelihatan masih kikir, pelit, sayang dengan hartanya untuk dikeluarkan, walaupun hanya sebagian saja, itu artinya kita harus hati-hati untuk mengoreksi diri kita. Karena infak sebagai ciri orang bertakwa dalam Al-Quran itu tersebut berulang-ulang. Saya pernah menyajikan beberapa sifat orang bertakwa. Kemudian orang bertakwa lainnya, ini untuk mengingatkan awal bincang-bincang kita siang hari ini, adalah memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun itu ya, dia menyadari kesalahan, kemudian memohon maaf kepada Allah. Dalam bahasa kita yang populer mungkin istighfar. Istighfar itu kan artinya memohon ampun. Istighfar. Dan wabil khusus, kalau melihat ke Al-Quran, Bapak dan Ibu, ciri orang bertakwa itu adalah memohon ampunnya di akhir malam. di ujung malam, gitu kan, memasuki waktu subuh. Itu jelasnya ayatnya jelas. Wa bil asharihum mustaghfirun, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita untuk berintrospeksi, kemudian mencoba berusaha keras untuk membiasakan diri bangun sebelum waktu subuh di ujung malam itu, kemudian sempatkan untuk memohon ampun. Apakah memohon ampun itu lepas di luar sholat atau di dalam sholat, itu sama saja. Karena ketika kita sholat, katakanlah qiyamul lail gitu, atau mungkin witir gitu, ketika sujud kan di situ ada permohonan ampun. Astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Satu lagi tentang mohon ampun yang mungkin Bapak Ibu perlu kita garis bawahi adalah Rasulullah itu katanya punya kebiasaan memohon ampun itu lebih dari 70 kali dalam satu hari. Nah, yang menarik, saya beberapa waktu yang lalu membeli buku ya, buku kecil bukunya itu, tentang zikir harian Rasulullah. Nah, salah satunya katanya Rasulullah itu rutin gitu kan membaca yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Jadi istighfarnya rajanya istighfar gitu. Rajanya istighfar. Dan itu dibaca paling tidak katanya satu kali di pagi hari dan satu kali di sore hari. Allahumma anta rabbi, kan itu. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah sayyidul istighfar yang biasa rutin dibacakan oleh Rasulullah di pagi dan sore hari. Saya kira Bapak Ibu mungkin silakan untuk mencari referensi bacaan itu lebih lanjut. Itu saya temukan di dalam zikir harian Rasulullah. Itu istighfar yang paling besar gitu rajanya. Isinya itu luar biasa indah. Dibaca kemudian diresapi. Mudah-mudahan Allah mengampuni paling tidak pada hari itu. Kemudian Rasulullah itu dalam zikir harian katanya sering juga membaca yang asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Terus bahasanya cukup panjang, itu juga bagus sekali. Jadi saya ingin menganjurkan Bapak Ibu untuk membeli buku kecil itu. Harganya kalau tidak salah sekitar 8.500 ya. Saya lupa itu penulisnya itu. Di dalamnya itu lengkap dengan hadis-hadisnya gitu. Jadi bacaan itu ditunjukkan ini loh hadisnya. Artinya apa? Cukup terpercaya bacaan-bacaan itu. Artinya dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, ciri orang takwa lainnya adalah setelah mohon ampun, dia mampu mengendalikan diri untuk tidak marah. Itu jelas ada dalam Al-Quran. Jadi hati-hati dengan kebiasaan, sifat, dorongan, gitu kan, kecenderungan pada diri kita untuk marah. Mari kita berusaha untuk belajar bagaimana mengendalikan diri supaya terhindar dari marah itu. Karena mengendalikan diri untuk tidak marah merupakan salah satu ciri dari orang bertakwa. Itu ada di surat Ali Imran ayat 14 dan ayat 15. Nanti kita bisa kita lihat. Berikutnya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, orang bertakwa senantiasa mau dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, apapun bentuk kesalahannya. Jadi tidak ada dalam orang bertakwa kamus mengatakan tiada maaf bagimu. Saya kira tidak ada, kan orang bertakwa mencoba untuk sedapat mungkin bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini sebenarnya gambaran dari hati yang bersih gitu kan, yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, mari kita coba mulai fokus kepada paper yang sudah ada pada Bapak dan Ibu. Kita coba telaah mengenai kita, mengenai manusia. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu saya kira sudah sangat familiar dengan ayat yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu kalau diperhatikan, memang manusia dibanding makhluk yang lain itu luar biasa. Secara organik itu paling sempurna. Di dalam filsafat, ini kebetulan saya belajar filsafat dan psikologi, katanya ada tingkatan jenis makhluk. Yang pertama, tingkatan makhluk yang kualitasnya sama dengan tumbuhan. Dia bisa hidup, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mobilitas, gitu kan, mencari makan, kemudian menghindar dari bahaya. Dia hanya diam saja. Dia akan mendapatkan air kalau disiram, gitu kan. Dia akan mendapatkan makanan kalau diberi, dipupuk. Tapi dia tidak mampu untuk bergerak mencari kehidupan itu. Itu kehidupan kualitas tumbuhan. Level yang lebih tinggi dari itu adalah kualitas binatang. Dia bisa hidup, dia bisa mencari makanan, juga dia bisa menghindar dari bahaya. Dan level yang ketiga adalah manusia. Kelebihannya satu, yaitu dia diberi akal rasio untuk bisa menjalani kehidupannya. Yang menarik adalah mengenai kemuliaan manusia itu, Bapak Ibu bisa buka di apa ya, surat, saya kira di Peter itu ada. Jadi bunyinya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsir wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Allah tegas mengatakan situ. Jadi manusia diciptakan dengan kelebihan yang banyak dibanding kebanyakan makhluk. Artinya ayat ini, saya tidak tahu, ini masih misteri, kelihatannya masih mengisyaratkan bahwa manusia itu dilebihkan dari kebanyakan makhluk. Artinya masih ada mungkin makhluk lain gitu kan, yang kurang lebih apa ya, sama atau mungkin lebih baik dari manusia. Wallahualam. Tetapi begitu bunyinya, jadi dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Artinya tidak mengatakan kelebihan yang sempurna atas seluruh makhluk yang kami ciptakan, tidak begitu, tapi atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Jadi mungkin masih ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang kualitasnya lebih baik daripada manusia, walaupun. Tetapi hadirin yang saya hormati, yang menarik adalah ketika manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan sebaik-baiknya, tapi dalam Al-Quran kemudian Allah mengingatkan tentang beberapa sifat yang cenderung negatif, ya. Sifat yang cenderung lemah dari manusia. Misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat di surat An-Nisa ayat 28, ada dalam paper. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Wa khuliqal insanu da'ifa. Dan aku ciptakan manusia do'aifa. Do'aif itu kan ini. Apa do'aif itu? Lemah. Jadi manusia itu lemah. Gitu. Saya tidak tahu. Coba kita renungkan dan rasakan masing-masing. Apakah benar manusia itu lemah? Saya melihat manusia itu kan hebat ya. Bisa menembus langit gitu dengan pesawat luar angkasanya. Bisa membuat berbagai macam senjata yang bisa memusnahkan manusia secara massal. Bisa melakukan rekayasa genetika gitu, kemudian bisa melakukan banyak hal yang dipikirkan, luar biasa hebat. Dan Allah memang mengisyaratkan di dalam surat Ar-Rahman itu, katanya, hey manusia dan jin, kalau kamu mau tembus langit itu, katanya, dan kamu tidak akan bisa menembus langit illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Artinya memang manusia itu punya peluang untuk menembus langit, cuma syaratnya satu, kekuatan. Dan kekuatan itu bisa dikatakan salah satunya adalah teknologi. Nah, tetapi di tengah kehebatan itu, Bapak dan Ibu, kita lihat mungkin ya, waktu tsunami menerjang itu gitu, itu manusia sepertinya tidak berdaya apa-apa gitu. Tidak berdaya apa-apa. Ketika gelombang terjadi di salah satu negara bagian di Amerika juga tidak berdaya. Jadi orang kemudian tak sempat musnah hancur. Padahal untuk negara sekaliber Amerika. Jadi kadang-kadang kita menyaksikan betapa lemahnya manusia itu. Teman-teman yang ada di sini saya kira pernah atau mungkin sering naik pesawat ya. Coba rasakan ketika naik pesawat itu kemudian tiba-tiba pesawatnya itu apa namanya terguncang gitu oleh cuaca buruk, kemudian Tom Ugari mengatakan bahwa kencangkan sabuk pengaman karena cuaca sedang tidak baik. Goyangannya itu keras banget gitu. Wah subhanallah, di situ orang semuanya saya kira pasti sepertinya sudah tidak berdaya apa-apa, hanya satu harapan itu kepada Allah gitu. Rasanya di situ kalau berdoa khusyuk banget gitu, khusyuk banget. Harapannya kepada Allah. Seperti tidak berdaya apa-apa. Tetapi setelah mendarat gitu kan. Kemudian setelah itu mungkin masuk ke hotel gitu kan. Kemudian di hotel disajikan makanan, minuman, bahkan mungkin ada live music gitu. Kemudian ada karaoke dan sebagainya. Hilanglah semua perasaan yang tadi bahwa saya ini tidak berdaya. Seolah-olah kemudian saya yang kuat. Itulah kecenderungan karakter manusia. Ketika ditimpa musibah dan penderitaan, katanya dia berdoa dengan sangat khusyuk dan dia mengakui keagungan Tuhan. Dirinya tidak memiliki kekuatan apa. Tetapi ketika terbebas dari musibah itu, ketika terbebas dari perasaan takut itu, kemudian tiba-tiba dalam Al-Quran disebutkan dia mempersekutukan Tuhannya. Luar biasa. Ini yang harus kita waspadai. Jadi ayat ini bukan untuk mengecam, mencela manusia itu buruk, tidak. Tetapi lebih kepada untuk kita waspada dengan karakter-karakter yang memang kata Allah cenderung ada pada manusia. Orang bertakwa bisa menghindar dari kecenderungan sifat-sifat yang negatif itu. Bapak dan Ibu, dalam surat 21 ayat 37 Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Nah, ini penting untuk digarisbawahi Bapak Ibu. Manusia itu memiliki tabiat kata Allah tergesa-gesa. Jadi kalau ada keinginan, inginnya itu segera. Kalau ada kesulitan, penderitaan, ingin segera juga terlepas. Bapak Ibu rasakanlah kalau sedang ngantri gitu ya. Mobil sedang macet atau sedang ngantri, itu mesti tetap ada terlintas dalam hati kita untuk rasanya ingin segera. Artinya percikan-percikan itu sebagai pertanda tabiat itu ada. Cuma yang membedakan gitu kan, dan yang menyelamatkan orang dari sifat itu adalah ketakwaan itu sendiri. Ketika dia sadar bahwa oh ya, cenderung tergesa-gesa, tapi saya harus kembali kepada jalur yang sebenarnya. Itu maksud dari ayat ini, supaya mengingatkan kepada kita bahwa tetaplah kita pada jalur yang diinginkan oleh Allah. Cinta harta. Nah, cinta harta ini Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Adiyat ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bahil karena cintanya kepada harta. Jadi ada kecenderungan Bapak Ibu, mari kita renungkan. Manusia itu ada kecenderungan untuk bahil, kikir, pelit, sayang. Kenapa? Karena terlalu berlebihan cinta kepada harta. Bapak Ibu kalau mau mengeluarkan infak kan, misalnya punya uang 1 juta nih, mau diinfakkan 500 ribu, rasanya kegedean gitu kan, 500 ribu. Makanya kalau mau infak katanya jangan lihat besaran uang yang mau dikeluarkan, tapi ingatlah sisa uang dan harta yang masih kita miliki gitu katanya, itu caranya gitu. Kalau mau mengeluarkan 500, kemudian kita lihat 500-nya kan gede banget gitu. Wah, 500 diinfakkan. Dia kalau bekerja itu mungkin bisa seminggu dapat 500 ribu. Ini kok mudah banget 500 kita keluarkan. Jangan lihat yang kita keluarkan. Tapi lihatlah harta yang masih kita miliki yang ada itu. Dengan berbagai nikmat yang ada pada kita. Maka 500 ribu itu tidak ada apa-apanya. Itu katanya kiat untuk melunturkan sifat sayang dan bakhil. Bahwa manusia cinta harta benar, karena dulu saya kan pernah sampaikan surat An-Nisa, Ali Imran ayat 14 itu kan, yang zuyinan linasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi ada kecenderungan pada manusia memang cinta karena terhadap harta, wanita, anak-anak dan sebagainya. Sudah tidak apa-apa itu. Yang penting tadi yang kita garis bawahi yang di bawahnya itu jangan terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kita sayang kepada harta untuk diinfakkan gitu, untuk memenuhi perintah Allah. Kalau kita banyak harta, kemudian cinta harta, tapi kita lebih cinta untuk diinfakkan, alhamdulillah itu yang diinginkan oleh Allah. Berikutnya keluh kesah. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Subhanallah. Ini jelas ayatnya. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Aduh, baru saja kemarin begini, kok sudah begini lagi. Apa tidak ada yang lebih baik? Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan kemudian dia berbalik pikir. Jadi manusia itu selalu keluh kesah kan? Kalau ditimpa musibah, kesulitan, penderitaan dia mengeluh. Tetapi ketika mendapatkan kebaikan, Allah sudah keluarkan dia dari kesulitan itu, maka kemudian cenderung menjadi kikir dan bakhil, lupa terhadap apa yang dimintakan kepada Allah untuk keluar dari kesulitan itu. Innal insana lirabbihi lakanud. Al-Adiyat ayat 9 ya, ayat 6. Jadi Al-Adiyat surat 100 ayat 6. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, itu kurang lebih juga sama pengertian dengan ingkar. Artinya tidak bersyukur. Ini syarat untuk kita. Nah, ini ada ayat yang menarik yang persis seperti waktu kita naik pesawat saya katakan tadi. Itu surat 29 ayat 65, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali kepada mempersekutukan Allah. Nah, ini konkret banget ayatnya. Jadi Allah memberikan gambaran bahwa kalau kita sedang naik kapal dan kemudian kapalnya tergoncang seperti mau tenggelam gitu, maka ketika manusia di situ berdoa, itu doanya itu khusyuk banget gitu, memurnikan keyakinan hanya kepada Allah. Tetapi ketika sampai di darat kemudian selamat, Allah katakan dia kembali kepada keingkarannya. Subhanallah. Itulah beberapa karakter atau sifat dari manusia. Berikutnya ada sifat zalim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat. Ini surat 33 Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulkanlah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Allah yang mengatakan begitu, Bu. Bukan saya, Allah yang mengatakan begitu. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi dari ayat ini kita sedang menerawang gitu. Jadi dulu itu katanya amanat itu ditawarkan gitu, kepada gunung, gitu, kan ditawarkan juga kepada bumi, ditawarkan kepada langit. Yang dimaksud amanat di sini katanya kemauan untuk memikul agama. Gitu. Dibekal, diberi akal, kemudian diberi tanggung jawab. Gitu. Sebab gunung, langit dan lain-lain kan tidak diberi tanggung jawab, karena tidak diberi akal. Nah manusia sanggup untuk memikulnya kan. Walaupun akhirnya kenyataannya seperti yang ada saat ini. Banyak kemudian yang tidak mampu memikul amanah yang dulu pernah dikatakannya kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu, itu kecenderungan yang negatif. Tetapi adakah orang yang beruntung? Ada. Di dalam surat 91 ayat 9, Allah berfirman di situ, Qad aflaha man zakkaha. Dan beruntunglah orang yang mampu mensucikan dirinya. Jadi dia senantiasa berusaha untuk mensucikan dirinya. Itulah kata Allah yang disebut sebagai manusia yang beruntung. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, yang watini wal zaituni wa turisinina wa hadal baladil amin laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radanna wa salasa filin illal ladina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah katakan dicipta, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sebaik-baiknya, tetapi kemudian katanya akan turun derajatnya sampai ke dasar yang paling buruk, katakan neraka. Kecuali, kata Allah, kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dan itu ditunjang oleh surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafii khusri illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kata Allah, manusia tidak rugi kecuali tiga sifat orang yang tidak rugi. Pertama, beriman kepada Allah, yang kedua mengerjakan kebaikan, dan yang ketiga selalu berusaha untuk saling menasihati mengenai kebenaran dan mengenai kesabaran. Jadi kalau ada orang itu, dia nasihati, nah jangan begitu, ini loh yang benar. Pak, ibu, jangan begitu, inilah yang benar. Bapak dan ibu, marilah kepada kesabaran. Bapak dan ibu, marilah kepada ketakwaan. Itu yang dimaksud dengan watawa, sawbil haq, watawa, sawbil sabr. Itu sering kita lakukan, baik dalam taklim seperti ini, dalam khutbah Jum'at, di televisi, maupun dalam pembicaraan-pembicaraan biasa di rumah atau di kantor. Jadi orang yang beruntung itu, Bapak Ibu, selalu senantiasa mengingatkan orang lain untuk selalu berbuat kebaikan. Demikianlah Bapak dan Ibu, sekedar mengisi waktu sajalah. Ini kan sampai dengan jam 1 persis. Mungkin memang terlalu singkat, tetapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada ilmu yang didapat pada hari ini. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat. Karena dalam hadis disebutkan, rugilah orang yang ilmunya bertambah, tetapi perbuatannya tidak berubah. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi mestinya ketika ilmu nambah satu, perbuatan juga berubah satu. Gitu. Itu yang efektif. Mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini betul-betul bisa bermanfaat dalam amal perbuatan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.